Mitra bisnis, banyak masalah yang terjadi terkait penyelenggaraan PON ke-18 di Riau 9-20 September mendatang. Di samping terlambatnya pembangunan sarana, perencanaan yang kurang matang, Kamis kemarin, atap kanopi yang baru dipasang di stadion tenis rubuh, diduga akibat kesalahan teknis dalam pembangunannya. Bukan hanya itu, pertandingan babak-babak awal cabang futsal terpaksa ditunda akibat lapangannya penuh air karena atap bocor. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan anggota Komisi 10 DPR RI, Dedi Miing Gumelar. Mas Miing, apa komentar Anda melihat kejadian ini? Yang pertama-tama saya harus sampaikan dengan berat hati bahwa saya sebagai bangsa merasa sedih. Sedih plus prihatin. Yang kedua, tentunya marah menjadi percuma gitu. Akan tetapi saya sebagai wakil rakyat sebut saja, anggota parlemen yang memiliki hak pengawasan terhadap kerja eksekutif yang menggunakan anggaran negara. Ini saya kira perlu diingatkan gitu kepada penyelenggara, terutama yang memiliki tanggung jawab terhadap dunia olahraga di Indonesia atau leading sektor adalah Kementerian Pemuda Olahraga. Dan yang paling bertanggung jawab adalah menterinya. Jadi seperti tadi dirinci, saya kira tidak perlu lagi saya rinci mengapa, karena semua orang sudah tahu bagaimana kanopi rubuh, bagaimana tempat biliar banjir, tempat futsal juga demikian, dan banyak lagi lapangan menembak belum selesai. Banyak hal yang artinya kalaupun menteri mengatakan itu siap, itu berbeda kata selesai dan siap dengan kata terpaksa diselesaikan. Ya ini yang kedua, karena ini terpaksa harus diselesaikan. Saya ingin menyampaikan pada masyarakat bahwa ini bukan pekerjaan mendadak, tidak ada yang mendesak, semuanya terencana sudah tahun 2006. 2006 sudah tahu bahwa PON akan diselenggarakan di Riau. Harusnya dia paling tidak punya waktu kerja adalah 4 tahun gitu. Ini mencerminkan kalau penyelenggaraan dan pelaksanaannya ini. Pertama ya, yang perlu dicatat oleh publik bahwa bangsa atau pemerintah ini, terutama pemerintah dan negara ini, memandang olahraga baru sebatas kepada kegiatan dan proyek. Belum menjadi sebuah gerakan nasional. Saya kasih contoh analoginya gini. Pak Suratin, ya, Mbah Suratin kita sebut, pendiri PSSI tahun 30 di Solo, itu gerakan kebangsaan namanya. Sebab apa? PSSI didirikan atas dasar yang pertama untuk alat perjuangan, yang kedua alat pemersatu bangsa. Nah ini gerakan, gerakan kebangsaan. Agar bangsanya punya martabat di mata penjajah, ya. Yang kedua, bagaimana caranya berjuang dengan martabat itu? Gitu loh. Itu gerakan namanya. Di Indonesia kelihatannya belum. Malah mundur dibanding tahun 30. Jadi olahraga baru sebatas kegiatan. Oh, kegiatan harus dilaksanakan karena ada anggaran. Ada APBN. Ya. Lalu motivasinya adalah bagaimana menyelesaikan proyek. Mau bukti lagi. Setelah PON biasanya, daerah-daerah yang pernah jadi tuan rumah PON, itu tidak mampu memelihara prasarana dan sarana yang ada di daerah-daerah menjadi mangkrak yang tidak terurus. Harusnya daerah-daerah yang pernah menjadi tuan rumah PON itu prestasinya harusnya tinggi karena punya sarana prasarana dibanding daerah lain yang belum pernah menjadi tuan rumah gitu. Nah, satu hal tuh ya. Yang kedua, kalau bangsa lain itu bukan hanya gerakan olahraga, bahkan sudah melewati fase itu. Namanya industri. Olahraga sudah memberikan dampak ekonomi bagi bangsanya. Sebut saja Eropa, industri sepak bola. Mana ada sih di tingkat dunia yang peradabannya maju, olahraga yang tidak menghasilkan sesuatu, memberikan kesejahteraan bagi stakeholder-nya. Coba lari aja. Ben Johnson dan lain sebagainya yang senior-senior sampai yang sekarang hasil olimpiade. Itu selebritas semua yang memiliki ya, menjadi model dunia yang betul-betul berhasilan tinggi. Karena apa? Olahraganya betul-betul dijadikan gerakan. Kita pasti yang pertama dibumbui penyimpangan aturan atau penyelewengan hukum. Karena apa? Dibangun di atas landasan ketidakjujuran yang pertama. Artinya keluar dari spirit olahraga. Spirit olahraga itu diantaranya adalah sportivitas dan fair play. Ya, di situ olahraga harusnya menjadi sebuah instrumen pembentukan karakter bangsa. Karena dalam olahraga itu ada spirit namanya sportivitas, fair play, ada kompetisi, ada ya, kemudian ada teamwork. Kompetisi, kejuangan, nilai kejuangannya ada. Kemudian teamwork adalah kebersamaannya. Nilai-nilai ini yang membentuk karakter masyarakat dari olahraga itu. Tapi di sini ditinggalkan. Karena apa? Karena motivasi dan dasarnya baru pada tingkat kegiatan. Kemudian yang terakhir, pandangan saya terhadap penyelenggaraan PON ini adalah buah dari kerja manajerial yang buruk. Artinya manajemen buruk. Manajemen apakah? Manajemen perencanaan, manajemen pelaksanaan, termasuk manajemen pengawasan. Saya melihat pangkal atau sumber dari masalah ini adalah buruknya manajerial, buruknya manajemen perencanaan, buruknya manajemen pelaksanaan dan pengawasan dari pihak pemerintah. Yang keempatnya adalah lemahnya leadership kepemimpinan kementerian. Dan saya meminta yang paling bertanggung jawab adalah Menpora. artinya Menteri Pemuda Olahraga. Saya juga meminta secara politik kepada Presiden SBY untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja ini. Sesudah dua event ini bermasalah semuanya. Bahkan Olimpiade tidak membawa sedikit pun perunggu yang dimana bulu tangkis itu adalah tradisi emasnya Indonesia di Olimpiade. Oh, itu tanggung jawab PBSI? Ya memang, pelaksanaannya. Tapi penanggung jawabnya adalah Kementerian Pemuda Olahraga secara manajerial. Jadi tidak bisa melepaskan tanggung jawab begitu saja karena pembinaan dan sebagainya itu dalam pengawasan menterinya. Harusnya demikian. Demikian anggota Komisi 10 DPR RI, Dedi Mi Inggumelar. Saya Wendy Lim.